أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم أنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع القربات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرمه الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. لأنذر فائدة dari kisah ini adalah at-tarhib, menakut-nakuti dengan mengambil pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan, bagaimana umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah, dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka, karena kekufuran mereka. Nah, ana yanbaghi an tadhakkara al-qisas allati fiha iqa'ul uqubat bil mujrimin. Seharusnya menyebutkan kisah-kisah bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan, dihancurkan. Sampaikan kisah-kisah ini dengan cara menasihati atau menzajar. Kama anna yanbaghi dzikr ma akramahu Allah bihi ahlu taqwa inda targhib wal hasa ala taqwa. Sebaliknya, yang tadi adalah umat-umat yang durhaka, yang dihancurkan, yang dibinasakan, yang disiksa oleh Allah. Juga sebaliknya, Allah sebutkan ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka disebutkan pula ganjarannya, pahalanya, balasannya di sisi Allah, di surga Allah, dan anjuran kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha nata'i min adzam kama yusmah lahu an dzambih. Di antara manfaat dari atau faedah dari kisah ini juga adalah orang yang bertobat dari dosa maka diampuni dosanya. Wa yufa'anhu fa inna Allah ta'ala yuhibbu wa yuwaddih. Allah ampuni dia. Nah, karena dia sudah bertobat kembali, Allah mencintai dia. Sehingga tidak ada ibrah bagi orang yang mengatakan inna ta'ib idza ta'ab, apabila orang yang bertaubat, ketika dia bertaubat kembali kepada Allah, fahasbuhu an yaghfirullah, maka cukup bagi Allah untuk mengampuni saja. Wa ya'ud 'alaihil 'afu, diulangi ampunan. Amma'ud al-wad wal-hub fa'inna Allah ya'ud. Adapun kecintaan, kasih sayang dari Allah tidak akan diberikan. Ini tidak benar. Kata siapa? Yang bilang tidak benar siapa? Al-Imam Sa'di rahimahullah. Artinya apa? Orang yang bertaubat maka Allah ampuni dia dengan taubat yang benar, yang jujur. Misalkan dari berbohong, berdusta, mengumpat, mencela, apalagi menghina orang lain, dia bertobat, maka Allah ampuni taubatnya. Allah mencintai dia. Seperti kisah siapa? Seperti kisah siapa? Dari sudah lewat, kisah siapa yang bisa menyebutkan? Assalamualaikum. Ah, kisahnya siapa? Ikhwatu Yusuf, sahabat apa, saudaranya Nabi Yusuf, bertobat enggak? Masya Allah. Taib, ikhwati Yusuf, apa Allah katakan tentang mereka? Taubatnya apa? Taubatnya? Taubat. Nah. Tah. Saudaranya Nabi Yusuf. Siapa saja? Benyamin, siapa lagi? Nah, apa Allah mengatakan tentang mereka? Hah? Ayat-ayat terakhir. Coba dilihat lagi. Padahal ikhwati Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf itu apa? Membuat makar. Bukan buat makar saja. Juga ingin membunuh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kejahatan bukan? Kejahatan. Ya. Ayo, saya. Dibuang ke dalam sumur, dijual, dijauhkan dari siapa? Ayahnya dan orang tuanya. Nah, dan lain sebagainya. Padahal disebutkan oleh Imam Sa'di, Imam Ibn Katsir, mereka itu siapa? Orang-orang? Salah. Mereka para anbiya, orang-orang saleh. Ikhwati Yusuf, ada yang menyebutkan para anbiya, ada juga yang menyebutkan orang saleh. Nah, tetapi terjatuh juga kepada kesalahan. Nah, ini terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal saudara sendiri ingin membunuh Nabi Yusuf, dijauhkan dari keluarganya, bikin tipu daya. Nah, tapi tetap disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang saleh. So, ya, tapi akhirnya maka mereka juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada surat Yusuf saya terakhir. Coba sini Al-Quran. Ayuh. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Coba lihat. Ya. Qalu ikhwati Yusuf, saudara-saudara Yusuf mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, istaghfirlah, ampunilah dosa-dosa kami. Ini mengakui kesalahan. Inna kuna khatin, kami salah. Iktiraf bidzunub. So, penting, penting. Jangan ngeyel, udah tahu salah. Ngeyel, udah tahu salah. Tetap aja, mukul lagi, hantam lagi. Jangan. Ya, itu berkali lipat nanti kesalahannya. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khathiin. Wahai ayah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Sungguhnya kami ini salah. Dijawab oleh Yakub alaihi salatu wassalam, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mintakan ampunan untuk kalian kepada Allah. Suruh lihat ayahnya. Padahal sudah disakiti. Ayahnya disakiti. Ah, tetap ayahnya mengatakan, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Niscaya aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafurur rahim. Nah. Falamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi abawai. Wa qala dukhulu Misra insya'Allah aminin. Kemudian sampai ayat. Wa rafa'a abawai 'ala al-'arsh. Wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Wa qala ahsana bi id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badu min ba'di an nazagha asyaitan baini wa baina ikhwati. Ya, di sini disebutkan perselisihan Nabi Yusuf dengan saudaranya apa? Min ba'di an nazagha asyaitan. Disesatkan oleh syaitan antara aku dengan saudara-saudaraku. Masalah pribadi. Masalah apa? Pribadi. Pribadi. Baini wa baini ikhwati, antara aku dengan saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Nah. Ini kisah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yusuf juga mengampuni mereka, memaafkan mereka. Ini Nabi Yusuf dengan lapang hati, lapang dada. Masalah-masalah menyangkut pribadi yang seperti itu diampuni. Padahal apa? Hah? Padahal apa? Mau ngebunuh. Ini mau ngebunuh ini. Makar ini. Sakit kan? Wah sakit hati. Nah, tapi tetap. So, dengan lapang dada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Memaafkan mereka. Qalallah. Laqad atharakallah alaina. Wa inna kun wa in kunna khalaqatiin. Coba lihat. Mereka, saudara-saudara Yusuf mengatakan apa? Demi Allah, laqad atharakallahu alaina. Sungguh, wahai Yusuf, engkau selalu membela kami. Mendahulukan kami. Karena ketika itu, Nabi Yusuf membagi-bagi apa? Makanan, bantuan dari kerajaan Mesir untuk penduduk mana? Mesir dan sekitarnya, sampai Syam. Sampai negeri Syam. Dan saudara-saudaranya masih di negeri Syam, Palestina. Jauh Mesir, Palestina, jauh, sangat jauh. Tapi Naam, karena keberkahan dari Nabi Yusuf alaihissalam yang jauh pun datang, tercukupi. Maka dijawab oleh Yusuf alaihissalam, qala la tasrib 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian. So, padahal dosanya apa? Kesalahannya apa? Mau ngebunuh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Mau dibunuh. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Taubat, taubat dari masalah-masalah pribadi. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Nah, arhamur rahimin. Kisah para anbiya yang sangat sempurna yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf alaihissalatu wassalam mengampuni mereka. Walaupun saudara-saudaranya apa? Hah? Ingin membunuh, bukan ngejajak lagi kalau bahasa kita. Bukan itu. Yang membunuh. Hah? Bukan sekedar diboikot, di apa, bukan. Tapi pengen dibunuh, dihancurkan. Nah, tetap Nabi Yusuf AS mengatakan, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Lapang dada, legowo. Sangat-sangat lapang dadanya. Itulah para anbiya. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah tetap kembali kepada pembahasan. Fa inna Allaha qala wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Taubat, taubat. Inna Rabbi rahimun wadud. Sungguhnya Rabbi rahim, penyayang, wadud, kasih sayang. Terus mencintai hambanya. Orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sehingga Imam Sa'di rahimahullah mengatakan di sini, la ibrah biqawli man yaqul inna taib ila taab fahasbuhu an yaghfira lah wa ya'ud 'alaihi al'afu amma 'ud al-wad wal-hub fa innahu la ya'ud. Nah, dengan syarat ya, taubat yang jujur, yang benar, yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Kalau sudah jujur, benar, jujur taubatnya, ya Allah terima taubatnya. Dan tidak perlu dihalang-halangi. Banyak yang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Nah, ini penting. Dari kesalahan-kesalahan dan dosa ini sangat penting sekali. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada faedah dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Bulughul Maram, masalah dosa, masalah istighfar, taubat seputar itu. Tentang hadis Allahumma ghfirli, ya, doa Rasulullah SAW ketika ruku', maka Rasulullah SAW membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya, kata lima Ibn Utsaimin rahimahullah, talabun Nabi SAW Rabbi ayaghfirullah, Nabi SAW meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Astaghfiruh, minta ampunlah kamu kepada Allah. Wa fi hadha iskal, kata lima Ibn Utsaimin rahimahullah, dalam permasalahan ini ada iskal. Mimbabil faedah, karena penting sekali. Wawa Allah Ta'ala anzala ala nabiyyih, yaitu sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada nabinya, inna fatahna laka fatham mubina liaghfira laka Allah ma taqaddama min zambik, agar Allah mengampuni dosa-dosa kamu yang sudah lewat, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah menyempurnakan nikmat atasmu. Nah, di sini iskalnya apa? Allah sudah mengampuni siapa? Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Mufhum ada? Kenapa di dalam hadis tersebut Allah maghfir, Allah ya, dijelaskan Rasulullah SAW meminta ampun agar diampuni dosa-dosanya, padahal sudah diampuni. Faham enggak di sini iskalnya? Mufhum? Seolah-olah apa? Bertolak belakang, seolah-olah. Jawabannya kata Syekh Al-Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anna hadha min babi kamal, ini dalam bab penyempurnaan. Untuk menyempurnakan lagi, disempurnakan lagi, disempurnakan lagi. Kamalu tadallul, penyempurnaan merendahkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min babi ta'kid lima sabat, menguatkan lagi dari yang sebelumnya. Ta'kid lima sabat, amrun ma'lumun fil lughatil arabiyyah, perkara yang maklum dalam bahasa Arab, diulang-ulangi lagi, diulang-ulangi sebagai penguat, dikuatkan, dikuatkan lagi. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW beristighfar setiap hari saja berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa kali? 100 kali. Ini menguat, diulang lagi, penguat. Diulang-ulangi lagi, diulang-ulangi lagi. Ada yang mengatakan, kata lima Ibn Utsaimin rahimahullah, mungkin in min babi ta'limul ummah, mengajarkan pada umat, bukan maksudnya kepada Nabi Muhammad. Dijawab oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, jawaban ini dhaif, lemah, tidak benar. Id kaifa yashra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fi salati min ajl at-ta'lim anna yumkin an yu'allim an-nas bil qaul wa yaqul astaghfirullah kama amara bi hadha. وهذا الجواب عن أن المقصود بذلك التعليم لأن التعبد به جواب ضعيف. Jawaban yang seperti itu lemah. Artinya hanya sekedar mengajarkan, tapi tidak ada maksud untuk Nabi Muhammad sendiri. Tidak benar, kata Imam Al-Faymin, jawaban seperti ini lemah. Wa qad ajaba bihi man qala innal insan ba'da shalah la yajhar bidzikr wa qala innal jahr in jahr an nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzikr ba'da shalah min ajli ta'limin nas wa hadha khata'un maghalabah. Juga seperti ya jawaban yang mengatakan ya bahwasanya al insan ba'da shalah la yajhar bidzikr, jangan menjaharkan zikir setelah salat. Kemudian jawab, sungguhnya Rasulullah SAW menjaharkan zikir setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka disunnahkan apa? Takbir, diangkat suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astaghfirullah, astaghfirullah. Di sini Nabi SAW saja mengangkat suaranya, ba'da shalah, dalam rangka apa? Ta'limun nas. Juga. Nah, juga ada. Nabi SAW beristighfar kepada Allah. Inna Nabi SAW yamkin ayu'alim al-nas bil-qawal duna yusra' syai'an fil-ibadah. Nah, sehingga jawaban seperti itu dhaif. Kemudian ada lagi kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, faedah anna Nabi SAW qad yaqwa min ma yahtaj ila al-maghfirah. Sungguhnya Nabi SAW, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, kadang ya, membutuhkan nama al-maghfirah liqalihi Allah maghfirli. Fahal ya'ni dhalika anna Nabi SAW tajawaza alihi dhunub. Naam, apakah dengan demikian Nabi SAW diampuni dosanya? Iya, naam. Lakin hunaka dzunuban la yumkin ayya an taqa' minan Nabi SAW. Akan tapi di sana, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ada dosa-dosa yang Nabi tidak terjatuh di dalamnya. Apa itu? Kullu ma yunafi kamalal muru'ah. Dosa-dosa yang sifatnya menafikan kamalul muru'ah, kesempurnaan muru'ah. Au kamalur risalah, kesempurnaan dalam kerasulan. War rusulul kiram alaihim salatu wassalam ma'sumun mimma yaqil bil muru'ah wal adab. Rasul, para utusan Allah rasul, mereka seluruhnya ma'sum dari dosa-dosa yang enam mengurangi di dalam muru'ah dan adab, seperti az-zina wal liwat as-sariqah dan yang semisalnya. Kama anna ma'sumun aidha mimma yakhillu birrisalah kal kadzib wal khiyana. Juga para rasul ma'sum dari dosa-dosa seperti dusta, berkhianat. Ya, karena dustanya akan apa? Mencacati apa? Kerasulan. Enggak mungkin. Li'anna al kadzib laisa ahlan bisidq, karena orang yang dusta bukan orang yang jujur. Wal khianat juga tidak amanah. Nah, sehingga menafikan risalah. Nah, orang yang berkhianat yang enggak pantas diberikan amanah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Amal dzunubul ukhra allati taqa'a an ijtihad an ghafla wa ma asbaha dzalik fa hadha taqa'. Adapun dosa yang sifatnya ijtihad atau ghaflah, lalai, ini terjadi, kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, seperti afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladzina salafu wa ta'lamu al-kadzibin. Dalam surat At-Taubah. Dalam ayat yang lainnya, afallahu anka, Allah mengampuni engkau. Nah, kemudian dalam surat yang lain apa? Ketika Hafsah dan siapa? Hah? Mengharamkan madu. Hafsah dan siapa? Aisyah. Nah, beliau ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Ini kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Ini diampuni. Tapi kata Imam Ibn Utsaimin, hadza dzunub waqa'a an ghaflah an ijtihad. Mafhum ada? Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini penting ya, karena kalam ulama ini, ucapan para ulama, bukan dari diri kita, bukan. Ada kalam nam nastafid min, kita ambil faedah karena a'immah ya, seperti Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam hal ini supaya tidak ada penyimpangan di dalam memahami. Loh kok ada Allah maghfirli. Ya. Nah, kenapa Rasulullah minta ampun padahal sudah diampuni oleh Allah? Ini penting. Penjelasan seperti ini supaya tidak menyimpang dari diri kita, maka disampaikan ya. Terutama masalah taubat, hubungannya juga masalah taubat. Karena Rasulullah SAW ketika tidak akan minum madu lagi, maka ditegur, diturunkan ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ini ucapan dari al-imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian kata al-imam Ibn Utsaimin rahimahullah, fa idza taqarrara hadza fa'lam anna ar-rusula qad yaqa minhum adz-dzunub adz-dzam lakinnahum ma'sumun min al-istimrar fi. Maka kalau sudah faham ini, kadang Rasulullah SAW, ya para Rasul, terjatuh kepada adzunub, akan tapi mereka maksum dari istimror, terus enggak mungkin. Seperti siapa? Nabi Adam. Nabi Adam apa? Makan buah khuldi. Nabi Yunus. Bukan, sebelum dimakan ikan. Kenapa dimakan ikan? Sebelumnya karena meninggalkan kaumnya. Ini kan yaqa azam. Nabi Musa apa? Mukul sampai mati orang yang dipukulnya. Mafhum ada? Nah, ada yaqa, terjadi. Tapi kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, mereka maksum minal istimrar. Enggak mungkin terus menerus seperti itu. Faham? Dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Sehingga tidak ada penyimpangan di dalam memahami ini penting sekali. Ya, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bimana annahu la budda yatubu ila Allah imma intibahan min anfusihim wa imma bitanbih min Allah. Maknanya mereka bertaubat kepada Allah, baik itu dari diri mereka sendiri atau ditegur dari Allah langsung. Wa bi hadza yahsulul farq. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub apa? Kenapa diuji oleh Allah dengan penyakit? Apa ininya? Ada yang tahu? Hah? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Dawa-Dawa, Allah uji Nabi Ayub karena apa? Membela orang yang salah. Ketika ada orang yang minta perlindungan, malah orang yang salah dibela. Harusnya orang yang salah di, maka diuji oleh Allah Subhanahu. Ini pun diampuni oleh Allah. Fastaghfara rabbahu. Allah uji. Nah, lihat di dalam kitab Ad-Dawa. Nah, minta perlindungan pada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Artinya intinya mereka maksum dari istimrar. Enggak mungkin terus-menerus jatuh kepada kesalahan. Beda kalau kita. Paham? Mafhum ada? mereka bertobat kepada Allah, imma dari diri mereka atau ditanbih dari Allah langsung. Wabihada yahsul farq. Dari sinilah perbedaan antara orang-orang beriman, ya, yang biasa dengan orang-orang. Fal mu'min ghairu ma'sum min al-istimrar fil ma'siyah. Ya, orang-orang beriman tidak maksum. Artinya bisa aja jatuh lagi. Mafhum ada. Bisa berubah lagi. Ini orang-orang manusia biasa. Adapun rasul, para utusan Allah maksum. Mafhum ada. Faham di sini, ini bisa dilihat ya pada syarah Bulughul Maram. Pada hadis 6 hadis wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. 285 hadisnya. Kitab shalah bab sifatus shalah. Silakan dibaca ucapannya al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini penting untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang bengkok ya di dalam masalah taubat, masalah istighfar dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Allah taala alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.